Nah, ini kalau nulis salam yang lengkap. Ini namanya sabkul kolam. Assalamualaikum, Ustaz. Saya tidak tahu artinya apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang yang suka hutang tapi tidak dibayar? Haram. Ya, hutang itu boleh. Ya, boleh. Hutang itu boleh. Bukan perkara yang haram. Tapi yang haram itu kalau kita menunda-nunda pembayaran hutang padahal mampu. Ya, padahal mampu. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Jangan bermudah-mudahan dengan urusan hutang. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Jiwanya seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya. Seorang mujahid fi sabilillah yang mati syahid di jalan Allah terhalang dari nikmat lantaran hutang yang belum tuntas. Apa hukum